إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita telah menganugerahkan sebuah anugerah yang luar biasa sebagaimana ia nyatakan dalam salah satu ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia pada kondisi sebagus-bagus kondisi. Wujud bentuk sebagus-bagus wujud dan bentuk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua dengan kondisi seperti tadi. Bahkan ia pun telah menentukan segala sesuatunya untuk kita. Min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassara. Dari apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan dari setetes air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdirnya. Kemudian ia pun memberi kemudahan bagi seorang hamba tersebut untuk mendapatkan apa yang telah menjadi takdirnya. Summa sabila yassara. Sesuatu hal yang kita semua memahaminya. Dalam perjalanan hidup ini, orang sering mengatakan kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya seorang insan berada di atas, penuh dengan kecukupan, tanpa ada kesulitan yang berarti dalam perjalanan hidupnya. Namun ada kalanya seorang insan, dia berada di bawah, penuh dengan kesulitan, dan berbagai macam problem kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa, memberi motivasi kepada umat Islam, memberi motivasi kepada hamba-hambanya secara umum untuk memiliki perhatian dengan perjalanan hidup saudara-saudaranya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, pada kitabul Jami', tepatnya pada bab Al-Bir Wasillah. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaih salatu wassalam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang mukmin yang mendapatkan kesulitan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan kurba, aisyiddatun azimah, kesulitan yang sangat dan luar biasa. Ada seorang insan, dia membantu saudaranya, dikala dia mendapati saudaranya pada kondisi yang seperti tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan bagi hamba tersebut dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Bayangkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum terjadinya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun sebelum apa yang terjadi pada hari akhir, baru bidayah, baru permulaan hari kiamat, di mana bumi ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Bila sudah datang hari kiamat, seorang insan, dia sudah meninggalkan, dia sudah tidak peduli dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan istrinya. Setiap insan pada waktu itu betul-betul memikirkan urusannya masing-masing, menunjukkan kesulitan yang luar biasa, sampai pada kondisi tidak mau peduli dengan urusan saudaranya, sampai pada kondisi tidak peduli dengan apa yang dihadapi oleh saudaranya. Pada waktu itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang memiliki kebaikan di hari kiamat, orang yang memiliki kebaikan dia ketika dia hidup di dunianya, membantu saudaranya dikala mendapatkan kesulitan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan-urusannya pada hari kiamat kelak. Dia akan diberi ketenangan dari hal yang sangat menakutkan. Dia akan diberi keringanan dari hal yang sangat memberatkan. Dia akan diberi ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab yang sangat menyakitkan. Itu semua janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang mau membantu kesulitannya, orang yang mendapatkan kesulitan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan seluruh urusannya, fid dunya wal akhirah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat, manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan mendapatkan kesulitan. Maka dia dikala memiliki kebaikan tadi, hani'an lahu, beruntunglah dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan terus membantunya, terus meringankan segala kesulitannya, terus memudahkan segala urusannya, yang tak lain dikala itu semua dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul terus membantu, betul-betul terus menaungi seorang hamba dikala seorang hamba tadi mau terus membantu dan menaungi saudaranya. Dikala kita berada pada kondisi memiliki kemampuan, kemudian kita mendapati saudara kita memiliki kesulitan, dan kita membantunya, yang tak lain tujuannya adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh barakallahu fikum, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam diberi sifat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, tak lain yang beliau bicarakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan kondisi fi ahsani takwim, kondisi sebagus-bagus kondisi. Namun di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam salah satu hadis kudsinya, Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, dari satu kondisi kita memiliki kondisi yang sangat baik, namun di kondisi yang lain kita sebagai hamba yang sangat memiliki banyak kekurangan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum tukhti'una billaili wan nahar, sungguh kalian akan terus melakukan kesalahan siang dan malam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, dikala kita memiliki kemampuan, dikala kita memiliki kelebihan, dikala posisi kita pada posisi yang baik, kemudian kita memiliki kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita, jangan berat hati kita membantunya. Sungguh apa yang kita lakukan tak lain adalah tabungan bagi kita semua pada hari akhir. Perjalanan hidup manusia setelah kehidupan di dunia ini yang terkadang terasa berat, yang terkadang terasa sulit, namun terkadang pula terasa nikmat dan terkadang pula terasa membahagiakan, itu belum seberapa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi seorang hamba di alam barzahnya, di alam kuburnya. Ketika seorang hamba sudah masuk dalam alam kuburnya, maka sungguh tidak ada lagi satupun yang mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila dia mendapatkan atau bila dia tergolong sebagai seorang hamba yang selalu melakukan dosa serta kemaksiatan, maka dia adalah orang yang rugi di hari akhirnya. Di alam barzahnya dia mendapatkan kesulitan. Kemudian ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan mendapatkan kesulitan. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, sungguh Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu jangan sia-siakan apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Pada kesempatan yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah memberi motivasi kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguh tidak beriman seorang insan yang pastinya dengan keimanan yang sempurna, sampai dia itu senang saudaranya mendapatkan apa yang dia senangi. Bila dia senang dirinya bahagia, maka mestinya dia pun senang saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'milu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang insan dengan keimanan yang sempurna sampai dia menyenangi bagi tetangganya apa yang dia senangi bagi dirinya. Dia pasti tidak senang. Seorang insan pasti tidak senang kalau dirinya mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Maka semestinya dia pun tidak senang ketika melihat saudaranya, ketika melihat tetangganya pada kondisi kesulitan, pada kondisi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami' yang tidak membahagiakan. Tergugah hatinya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Termotivasi dirinya untuk membantu sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan, saling mengokohkan, saling membantu antara yang lain dengan yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, dikala kita mendapatkan, dikala kita mendengarkan saudara kita mendapatkan kesulitan, jangan berat hati kita untuk membantunya. Sungguh itu semua adalah sebab kita mendapatkan rahmatnya. Itu semua sebagai sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Rabbil alamin wa aqimissalah.